الله الرحمن الرحيم واختلف الناس لن perebutan sepaulama في موضع رسول مكرمين dalam panggonan sirah sidina Husain kang den mulyak wa innahum ila minal biladi lan indi den tanggung ya rasul saking birang-birang negara rawal hafizu abul alai maka ngariwayatkan sebagai Hafiz Abul Ala Al-Hamadan anna Yazid insatuhu neki Yazid hina kudima alaihi Rasul Husain waktu nadan tegakkan ingatasi Yazid opasi Yazidna Husain bahasa bihi ilal Madinah maka ngutus ya Yazid bihi kalawan Rasul Husain ilal Madinah timaring negeri Madinah ma'aku amin min mawali Bani Hashim sumertane pirang-pirang kaum dan tetap saking pirang-pirang peperdekaan Bani Hashim wa dhamma ilaihim jamaatan min mawali Abi Sufyan dan ngumpulkan ya Yazid ilaihim maring akwam saking pirang-pirang maula Abi Sufyan wa ba'asalan ngutus ya Yazid bin Aklil Husain kalawan ngalihkin sirah Sayyidina Husain wa man bakiya min ahlihi minum lan longkang maksiam man saking ahline Husain minum saking akwab walam yadulan oranana ninggal ya Yazid lahum kedua akwab hajatan bil Madinah ing hajat ing dalam Madinah illa wa qad amarahum biha teman-teman marintah ya Yazid lahum kedua akwab biha ing dalam Madinah Abad kain alazi telah kolen teman-teman anda. Siapa wongkan nampai alazi? Rogi terasal Husain ing sirah Sayyidina Husain nabil Madinah ting dalam Madinah hina kodimu biha. Waktu neta rumekah ya gitu. Waktu neta rumekah ya kaum kabe ya akuam. Waktu netar maka ya aku ambihan dalam Madinah iku Umar Ki Umar Ibn Sa'idin kang betalang di Sa'id Ibn Al-Asi kang betalang di Asi wa huwa lamutari ya Umar izaka waktu ni mangkono kodimu amilun fi alam Madinah tiku kang dadi amil kang dadi pegawai ingat sasa negeri Madinah liyazidah kadwa ki Yazid dapala Umar maka ngejar sabah Umar wadad tuannahu demen ingsun ing satuhuna galakuan ikulam yubasarana dan utus apa bihi kalawan Rasul Husain ilayah maring isun suma amara Umar karimaren tasapa Umar ibn Sa'id berasil Husain kalawan si Rasulina Husain fakufina maka den kafanan ya Rasul Husain wadufina landen pendam ya Rasul Husain belbakeng dalam tanah bakeng bada inda kubri ummi Fatimah tahin dalam sanding kuburan mboka ya Sayyidina Husain Fatimah tanya tanya Siti Fatimah Zahra radiyallahu anhumah mugani lar benu sapa Allah sanuhma anhumah saking karne Fatimah lan Zahra kalau Imam Al-Qurtubi ngejazabah Imam Qurtubi wahada usahumah gila dawi gila iki kaul hafiziku kang lewe sohana barangkang dan ucapakan yama fihi ing dalem kitu fihi ing dalem kaul fihi magila mana tadi asau magila utawi lewe sohana barangkang dan ucapakan yama kitu fihi ing dalem maude wabihi gola zibar wabihi lan galawan za itu mujazabaki Zubair ibnu Bakar alladhi huwa a'lamu bil ansab kang utawi Zubair iku kang lewih weruh kalawan pirang-pirang turunan setelah perang Karbala selesai sirah Sayyidina Husain putus awakna dicacag leuwih ti 70 cacagan ahli-ahli Sayyidina Husain anu terbunuh teu kurang ti 70 dulur encan nu lain-lain nu Caridek dicaritakeun tentang sirah Sayyidina Husain. Anu ieu sirah teh dibawa ka Damaskus, Syria. Sebab pusat pemerintahan saat eta nu dipimpin ku Yazid adalah di Damaskus. Nu kuari keur perang Syria. Etalah negara nu terlama di antara negara nu hubul nu tiba heula aya adalah Damaskus. Irak, Iran, Syria, Mesir, etalah negara-negara nu diurang mah. Diceritakan tentang sirah Sayyidina Husain di mana dikuburna, maka pacekcok para ulama ngajelaskan tentang keberadaan kuburan sirah Sayyidina Husain. Adapun aywaragad nama dikuburna Sayyidina Husain di ditu di Karbala, diurus di Karbala, dikubur awakna hungkul nunggis berkeping-keping dihijik. Anu baheula mah kaambe bae seungitna eta kuburan Sayyidina Husain. Kuari ge mun urang kaberemehan mah tetep kaambe seungit tanpa kudu diseungitan. Kaluar sakarbala ngambe kabeh. Seungitna naon kitu ngaranna urut bacokan-bacokan pedang getih-getih anu terus dihijikeun teu dikumbah deui langsung diasupkeun ka kuburan. Eta teh seungitna luar biasa, ulah-ulah di akhirat kuari di dunia keneh masih keneh kaambe seungit. Masya Allah, ieu mah sirahna disanggakeun ka ditu ka Syria. Waktalapan nasu fi maudi rasul mukarram, pacekcok ulama dina netepkeun tempat kuburan sirah Sayyidina Husain al-Mukarram. Wa aina humina mi humila minal balad, minal bilad, kamana ieu dibawana ti berbagai negara. Lantaran aya nu nyaritakeun tetep dikuburna di Karbala, aya nu nyaritakeun tetep dikuburna di Madinah, aya nu nyaritakeun dikuburna teh ieu adalah di Mesir, aya nu nyaritakeun dikuburna di Mekah. Jadi sirah Sayyidina Husain teh dipacekcokeun di mana dikuburna, ieu deuk dicaritakeun pacekcok para ulama. Di antarana Farwal Hafiz Abdul Ala Al-Hamadani, Kiai Hafiz kuniahna Ki Abdul Ala urang Hamadan, Hamadan Iran. Nunyana nyahun tentang keberadaan sirah Sayyidina Husain. Cik Kiai Hafiz anna yazidahina kudima alaihi Rasul Husain ba'asa bihi ilal Madinah. Ketika sirah Sayyidina Husain dibawa ke Damaskus yang songken ke Raja Yazid, Gubernur Yazid, harita ku Yazid dikirimkan ke Madinah. Ma'akwamin min mawali Bani Hashim, serta kaum-kaum tim Maula Bani Hashim dikumpulkan dari jamaah Maula Abi Sufyan. Maula Abi Sufyan, Maula Bani Hashim, segera sirah Sayyidina Husain bawa ka ditu ka Madinah, ke tempat kelahiran anak itu. Langsung dibawa ke ditu ke Madinah. Kemudian wabasa binaklil Husain wa man bakia, Yazid ngutus deui mindahkeun Sayyidina Husain. Wa man bakia min ahlihi minhum, jeung jelema anu maksi nu nyesa ti ahli Sayyidina Husain. walam yadu tengan tep Yazid teh kanu tertinggal hajatan bil Madinah ila waqad amarahum biha, kecuali memang nyana marentakeun lain eta bae koreng sirah-sirah anu potong teh tetep dibawa ka Madinah. Masyaallah. Waqad kana allazi talaqqa nu nampa kana sirah-sirina Husain saat eta di Madinah adalah anu keur ngajabat sebagai gubernur Madinah, Umar bin Said bin As. Tarima kuki Umar sirah teh. Didinya bahasa gubernur Umar Madinah, wadadtu annahu lam yub'ats biha ilayya. Kahayang ka ulama ulah dibikin ka dieu, ulah di ka Madinah keun. Neule sirah doang saha nu teu sedih, saha anu henteu kagagas lain ku sirah-sirah teuing, tapi kan inget kana perjuanganna, inget ka Kanjeng Nabi. Ite incu Kanjeng Nabi, Masya Allah. Datanglah ke Madinah, kemudian Umar bin Sa'id merintahkan supaya diurus. Akhirnya diurus, dibungkus, dipendem, dibake, disisir kuburan indungna nyaeta Siti Fatimatuzzahra. Jadinya tak kawal kahiji dudurut kencik pendapat Kiai Hafiz Al-Hamadani bahwa ka Damaskus dikirimkan ke Madinah, diterima ku Umar saat eta sebagai gubernur Madinah, diurus, dikubur, dibake, disisiin kuburan Siti Fatimah. Masya Allah. Gitulah cek Imam Qurtubi. Nah iya kaul Hafiz nu bakal diceritakan perbedaan-perbedaan jeung nu sejen, termasuk asohuma gila fihi pang soheh soheh. Nah, bahkan dijelaskan ku Ki Zubair bin Bakar allazi huwa alamu bil ansab, nunyananyahun tentang turunan-turunan, diperkuat bahwa kuburan sirah Sayyidina Husain eta adalah dikubur di sisian Siti Fatimah. Kuburan awakna di Karbala, sirahna di Madinah. Coba bayangkan, Masya Allah karim. Itulah perjuangan cucu Kanjeng Rasul Nabi Sayyidina Husain. Iyalah kaul kahiji, tinggal ke urang nyaritakeun kaul kadua. Wa qala al-imam wallahu a'lam bissawab.